Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azab-Nya jika kamu mengetahui.